Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih di pembahasan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dan semakna dengannya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Hadis man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam tastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Perhatikan santri besar, perhatikan semuanya, tidak ada ngobrol. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengingkarinya dengan tangannya, dan seandainya tidak mampu maka dengan lisannya, dan seandainya tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika dhaful iman, dan mengingkari kemungkaran dengan hati merupakan selemah-lemahnya iman. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, aqalluhu thamarah. Dan pada pertemuan terakhir kita berada di kalam Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala ketika beliau menyarah atau menjelaskan tentang hadis yang kita baca tadi. Dan insyaAllah pada pertemuan malam hari ini, sebelum kita mengambil hadis Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr radhiyallahu ta'ala, kita akan menyelesaikan baqiyah kalam Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Dari pertemuan terakhir kita sudah ambil kalam beliau bahwasanya ketika mengingkari kemungkaran yang terjadi di seseorang yang jahil, yang tidak paham, maka hendaknya ia merubahnya dengan arif, dengan lemah lembut. Begitu pula jika pelakunya dil'izzah al-dhalim al-makhub syarrah. Kenapa kita mengingkarinya dengan arif, dengan lemah lembut? Dzaka ad'a ila qabuli qawli. Karena mengingkari dengan lemah lembut kepada orang yang tidak paham, begitu pula kepada penguasa yang zalim, itu lebih dekat untuk diterima, untuk diterima nasihatnya. Dan seperti yang disebutkan, Nabi SAW mengatakan, marifqu syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan ada pada suatu perkara, melainkan akan membuat baik perkara tersebut. Wa manuzi'an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari suatu perkara, melainkan akan membuat buruk perkara tersebut. Dan beliau pun mengatakan, kama yusahabu an yakuna mutawali dhalik min ahli salah wal fadl. Lihat makna. Begitu pula katanya sebaiknya, yang menasihati pelaku maksiat dari kalangan orang yang tidak paham ataupun yang paham yang tergelincir, hendaklah yang beri nasihat orang-orang yang dianggap baik, orang soleh. Kenapa katanya? Lihat dalam makna. Dengan sebab tadi, kalau yang menasihatinya orang baik, itu lebih dekat untuk diterima. Berbeda kalau yang menasihatinya pelaku kemaksiatan yang serupa. Seperti kita contohkan, ada pemabuk, kemudian dinasihati oleh temannya yang sama-sama pemabuk. Dinasihati agar tidak mabuk. Maka tidak mustahil dan mungkin terjadi dia mengatakan, kamu memerintahkanku untuk tidak mabuk, kamu sendiri mabuk. Itu kalamnya masih halus, mungkin dengan kalam yang lebih kasar atau lebih menyakitkan lagi. Dia membalikan nasihat tersebut kepada yang menyampaikannya. Dikarenakan yang menyampaikannya melanggar nasihat itu sendiri. Oleh karena itu, seperti sudah kita sering ulang, seseorang yang berilmu hendaklah menjadi orang yang pertama mengamalkan ilmu tersebut. Karena orang yang berilmu memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Dan ketika menyampaikan, tentunya orang yang disampaikan kepadanya, orang yang dinasihati akan melihat bagaimana tingkah laku orang yang menasihati tersebut. Maka jangan dijadikan sebab orang terhalangi dari hidayah, dari kebaikan, dikarenakan perbuatan kita yang tidak baik. Kemudian kita lanjutkan kalam beliau. Qala rahmatullah wa yaghlab atau yughallid 'ala al-mutamadi fi ghayyihi wal musrifi fi batalatihi. Idza amina an yu'athira ighladuhu munkaran ashadda mimma ghayyara. Kata beliau, katanya, dan menyampaikan, itu menasihati dengan taghlid, dengan keras, pada orang yang mutabadi fi ghayyi, mutamadi fi ghayyi, yang terus berkelanjutan dalam kemaksiatan, wal musrif fi batalatih, dan yang melampaui batas. Sudah diingatkan, sudah diberitahu, tapi terus dia dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, katanya ditekan atau ditekankan agar dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, walaupun terkadang dengan bisya'i minal ghildah, seperti sedikit ada kekerasan pada nasihat tersebut ketika sudah dinasihati dengan lemah lembut. Kapan dilakukan, katanya, idza amina an yu'athira ighladuhu munkaran ashadda mimma ghayyara. Kalau dia merasa aman, kalau tidak dikhawatirkan sikap keras tersebut menyebabkan kemungkaran yang lebih besar daripada apa yang dia ingkari. Maknanya, seorang yang mengingkari kemungkaran harus hakim, harus bijak. Di antara perkara yang perlu diperhatikan ketika mengingkari kemungkaran, jangan sampai ketika dia mengingkari kemungkaran menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau sekiranya dia mengingkari kemungkaran menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka dibiarkan dengan kemungkaran yang akhaf. Itu menempuh akhaf dararain. Di sini kata beliau, katanya, orang yang mutamadi terus-menerus dengan kebatilan diingkari dengan kelas. Kapan, katanya, kalau tidak dikhawatirkan terjerumus kepada kebatilan lebih atau kemungkaran lebih besar. Min qatlih, bagaimana bentuknya, katanya, min qatlih, ima dengan membunuhnya, membunuh orang yang menasehati. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang mustahil. Penguasa yang zalim atau orang yang sudah mati hatinya dikarenakan kemaksiatan yang dia lakukan, ketika dinasehati bukannya memberi nasihat, bahkan menganiaya orang yang berikan nasihat. Aku katanya qatli ghairi, atau membunuh yang lainnya, menyebabkan pembunuhan. Sekalipun bukan yang mana sehati, membunuh yang lainnya. Maka katanya dihindari. Dihindari menasihati dengan keras. Jika bisa menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Kafayadahu waqtasar al-qawl bil lisan wal wa'ti wa takhfi. Maka jangan sampai menikah dengan keras, dengan kekuatannya, dan mencukupkan dengan lisan, dengan nasihat. Dan diingatkan, diingatkan dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Fa in khafa an yusabbiba qawluhu mithla dhalik. Begitu pula kalau seseorang khawatir kalau dia nasihati dengan lisannya, tadi taklid dengan kekuatannya, bukan kekuatan. Kalau khawatir menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka ditinggalkan. Atau begitu pula katanya, kalau menasihati dengan lisan menyebabkan hal yang serupa, ghayyara biqalbi wa kana fisah, maka mengikat dengan hatinya. Dan itu katanya huwa fisah, dalam keadaan mendapat rukhsah dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa dan Rasulnya. karena dia tidak mampu mengikai dengan lisan atau dengan tangannya. Kalau dia mengikai dengan lisan atau tangannya, bisa menyebabkan kemungkinan yang lebih besar, maka diikai dengan hati. Wa hadha huwal murad bil hadits insyaallah taala, dan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi kalau ada kemungkaran, katanya ingkari kemungkaran tersebut dengan perkara yang bisa menghilangkan kemungkaran tadi. Bagaimana agar kemungkaran tersebut bisa hilang? Ima dengan tangan atau dengan lisan, atau dengan lisan. Dan dengan tangan tidak mesti penguasa, sekalipun secara umum maksudnya penguasa yang memiliki kekuatan mengingkari dengan tangan. Tapi terkadang kita melihat kemungkaran pada keluarga kita, pada anak-anak kita atau istri kita, maka wajib kita mengingkarinya. Dan kita bisa mengingkari dengan tangan. Maka ingkari dengan tangan. Dan jika kemungkarannya tidak bisa diingkari dengan tangan, maka kata beliau dengan lisan, dengan nasihat, dan diingatkan dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya berkaitan dengan maksiat tersebut. Dan seandainya bisa mengakibatkan kemungkaran lebih besar, maka mengingkari minimal dengan hati. Dan itu yang dimaksud dalam hadis ini. Falyughayyir biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Kemudian beliau, wa in wajada man yasta'inu bihi ala dhalika ista'ana ma lam yu'addi dhalika ila idhari silahin wa habbin. Dan seandainya dia mendapatkan, katanya, dia tidak mampu. Tidak dengan tangan, tidak pula dengan lisan. Karena bisa mengakibatkan perkara lebih mungkar. Tapi katanya kalau dia memiliki cara lain, katanya, yaitu dengan meminta pertolongan pada orang yang dianggap bisa menghilangkan kemungkaran tersebut, maka dilakukan. Minta pertolongan kepada yang lainnya agar diingkari kemungkaran tersebut. Tapi dengan syarat, malam yu'addi dhalika ithari silah wa harab. Tapi jangan sampai menyebabkan, katanya, terhurusnya pedang atau perangan di antara kaum muslimin sendiri. Waliyan fada likailaman lahul amr inkana munkar min ghairihi aw yaqtasir ala taghyirihi biqalbih. Kemudian katanya seandainya kemungkaran terjadi bukan dari penguasa, katanya, maka kalau bisa disampaikan kepada penguasa, yang mana kewajiban mereka untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Disampaikan kemungkaran tadi dalam rangka diingkari. Dan seandainya tidak mampu, katanya, maka taghyiruhu biqalbih, mengingkarinya dengan hatinya. Hada huwa fiqhil mas'alah wa shawabul amal fiha indal ulama wal muhaqqiqin. Ini merupakan inti masalah ini dan perkara yang benar dalam pengamalan hadis ini di sisi para ulama dan ahli tahqiq. Khilafan liman ru'a al-inkar bitasrih bikulli hal wa in qutila wa nila minhu kullu adha. Berbeda dengan pendapat sebagian yang mengatakan wajib mengingkari kemungkaran dengan terang-terangan, walaupun menyebabkan dia dibunuh atau, katanya, tertimpa dengan berbagai macam malapetaka. Hadza akhiru kalamil qadhi rahimahullah ta'ala. Ini akhir kalam qadhi rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan tentang makna hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ami hadi Abu Bakar ibn Abi Syaibah masmu? Ahsanta, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Abu Usama. Abu Usama Abdurrahman. Ahsanta, Hamad ibn Usama. Qala ha wa haddatsana ibn Numair. Ibn Numair wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Dan nama-nama rijalnya disebutkan oleh Imam Nawawi ta'ala di akhir syarah hadis ini. Qala haddathana Abi wa Abdullah ibn Numair al-Hamdani. Qala ha wa haddathana Abu Quraib. Kalau Abu Quraib, Ami Hasan, masmuh. Alayhi barik bikum. Abu Bakar. Ahsanta, Muhammad ibn al-Ala. Qala haddathana ibn Idris wa Abdullah ibn Idris kulluhum an Ismail ibn Abi Khalid. Dan Abu Khalid, kata Imam Nawawi, namanya Hurmuz. Qala wa haddathana Yahya ibn Habib Al-Hadithi wa lafdullah qala haddatsana Mu'tamir Mu'tamir bin Sulaiman ibn Tarkhan an Ismail wa Ismail ibn Abi Khalid qala samitu Qaisan yarwi an Abi Mas'ud dan Qais di sini adalah Qais ibn Abi Hazim dan Abu Mas'ud seperti tadi sudah kita sebutkan Uqbah ibn Amr radhiyallahu ta'ala an. Qala asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadihi nahwal yaman faqal ala innal imana hahuna wa inna qaswata wa ghiladul qulub fil faddadin inda usuli adnabil ibil haythu yatlau qadna syaitan fi rabi'ata wa mudan. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya ke arah negeri Yaman. Dan beliau mengatakan ala innal imana hahuna. Ketahuilah bahwasanya keimanan di sini, di arah sini. Dan nanti dari setelahnya akan kita lalui Nabi mengatakan jahlul Yaman hum araqu afidah. Al iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Wal fiqhu Yaman. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna al-qaswata wa ghiradh al-qulub fil faddadin. Sesungguhnya al-qaswah, kekerasan, wa ghiradh al-qulub, dan kekasaran atau kerasnya hati, dan kasarnya fil faddadin, ada pada faddadin. Faddadin itu orang-orang yang memiliki unta yang jumlahnya sangat banyak, bisa ratusan atau ribuan unta. Dan mereka kata inda usuli adnabi al-ibil, ketika menggiring unta-unta mereka yarfauna aswatahum, mengangkat suara-suara mereka, dikarenakan unta yang mereka giring atau gembala tersebut. Haitsu yadhu qadna syaitan fi rabi'ata wa mudhar, kedimana dari tempat tersebut yadhu qadna syaitan, muncul dua tanduk syaitan fi rabi'ah atau mudhar, di rabi'ah dan mudhar. Rabi'ah mudhar badal dari faddadin. Inna qaswata wa ghilqulu fil faddadin fi rabi'ah atau mudhar inda usul adnabil ibin. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan ahlul Yaman, terutama ahlul Yaman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Nabi katakan al-iman Yaman. Dan juga asalnya sampai zaman sekarang terlihat kelebihan sifat yang baik yang ada pada orang Yaman. Wa inna qaswata wa qulu fil faddadin, dan katanya sifat kasar dan kerasnya hati adanya pada faddadin, pada penggembala unta, yang mana sifatnya seperti sebutkan di sini qaswah wa ghilbah, keras dan kasar, keras dan kasar. Berbeda dengan ahlul ghanam, pada penggembala ghanam, kata Nabi as-sakinatu wal waqar fi ahlul ghanam, sifat tenang itu adanya pada ahlul ghanam, pada penggembala kambing, pada penggembala kambing. Dan sebagian ulama mengambil faedah katanya yang namanya mukhalatah, bergaul, pergaulan katanya itu asarnya sangat besar sekali, sampai seseorang yang bergaul dengan hewan terpengaruh dengan sifat hewan tersebut. Unta sifatnya tentunya keras, kasar, mahu dan aktif tentunya, kuat. Maka penggembala yang menggembala unta tersebut terpengaruh dengan sifat tersebut. Tidak mungkin orang menggembala unta kemudian dia tenang jalan-jalan sana kemari tanpa ini, tanpa harakah. Tidak, tidak mungkin. Dia harus mengikuti sifat unta tersebut. Itulah kambing. Kambing ketika sifatnya tenang, maka sifat penggembala tersebut juga sama dengan sifat yang dia gembala. Katanya mukhalatah itu memiliki asar yang sangat besar. Ini dengan hewan katanya, dengan hewan, berhubungan dengan hewan saja bisa terpengaruh dengan sifatnya, apalagi berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan manusia. Sehingga Nabi katakan almaru ala dini khalili. Seseorang itu agamanya seperti agama teman dekatnya. Pasti ada kesamaan. Pasti saling pengaruhi satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya. Kata Nabi, al-qaswah wa ghiladul qulub fil faddadin. Sifat keras dan kasar dan keras hati ada pada faddadin. Inda usuli adna bil baqar. Orang-orang yang menggiring katanya adna bil ibil, menggiring ibil yang jumlahnya banyak. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tentang keadaan ahlu masyriq. Ahlu masyriq yang mana merupakan orang-orang yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kibul Iraq, Persia, mereka sangat menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sana muncul azalazil wal fitan. Dan juga dajjal pada akhir zaman keluarnya dari arah masyriq, dari arah sana. Sekali Rabi'ah bin Mudhar bada dari faddadin, karena orang-orang Rabi'ah bin Mudhar terkenal dengan onta-onta mereka. Mereka pada penggembala onta atau pemilik onta. Dan nanti di riwayat yang lainnya akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi katakan al-fakhru wal khuyala fil faddadin ahli wabar. Sifat fakhr wal khuyala, sombong dan angkuh, itu adanya pada penggembala onta. Sesuai dengan sifat onta itu sendiri. Dan wasakinah katanya fi ahli al-ghanam. As-sakinah fi al-ghanam. Sifat tenang ada pada para penggembala kambing. Dan faedah yang bisa kita ambil, yaitu hendaknya kita berhati-hati dalam bermukhalafah, dalam pergaulan. Mencari teman bergaul, teman-teman yang baik. Karena mau tidak mau kita pasti terpengaruh dengan teman tersebut. Pasti kita terpengaruh dengan teman tersebut. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan tersebut. Seperti Nabi katakan dari Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, matsal jalis salih kahamil misk. Perumpamaan teman yang baik itu seperti berteman dengan pembawa minyak wangi. Bagaimana keadaannya? Iman yuhdiya. Imma katanya pemilik minyak wangi tersebut memberikan hadiah kepada minyak wangi. Dan kita memiliki minyak wangi dengannya. Wa iman tarta'amin. Dan engkau atau kata tidak diberikan, engkau bisa membelinya. Seandainya engkau bisa membeli minyak wangi tersebut. Dan engkau memiliki minyak wangi. Dari kebaikan. Wa illa dan seandainya tidak bisa membeli. Dan tidak diberi katanya. Anta jidamin hurihan tayyibah. Minimal mendapatkan bau yang harum. Ketika berdekatan dengan pemilik atau penjual minyak wangi. Minimal memiliki atau mendapatkan bau yang harum. Intinya berteman dengan teman baik tidak mungkin rugi. Pasti kita mendapatkan kebaikan. Minimal kita tidak mendapatkan kejelekan. Minimal kita terjaga dari kejelekan teman tersebut. Ketika berteman dengan teman yang baik. Karena teman yang baik tidak mungkin menyakiti. Tidak mungkin mengganggu. Minimal. Dan lebih dari itu, insya Allah kita mendapatkan kebaikan dari teman tersebut. Berbeda dengan teman yang buruk. Kata Nabi, karena fakhiltir. Perupanya seperti tukang pandai besi. Imani hurriyafatiyabat. Kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, imma membakar bajumu. Mana santai-santai yang besar ini? Imma akan membakar bajumu, terpercik dengan percikan api tukang pandai besi tersebut. Wa imma antajida min hurihan muntinah. Dan kalau tidak selamat dari percikan tadi, maka minimal mendapatkan bau yang tidak sedap. Intinya teman yang buruk harus kita hindari. Harus kita hindari. Cari teman yang baik. Dan sudah kita lalui di materi yang lalu, yang disebut Imam Nawawi Ta'ala, teman yang baik adalah teman yang bisa membawa kepada kita atau bisa membawa kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itu teman yang baik. Dan teman yang buruk adalah teman yang bisa menjauhkan kita dari akhirat. Dari akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya bithanah hasanah, teman-teman dekat yang baik. Kita cukup saja di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.